Kanyonga selalu reggae. Reggae musiknya pecinta damai. Gue enggak doyan reggae. Kopi sangat gila menggaulinya. Gue enggak suka reggae. Kopi sangat gimbal menggilainya. Setiap pagi mencuci otak, setiap malam mengalir dalam darah, setiap hari getarkan jiwa, setiap saat gimbal di hati. Woyo reggae. Woyo reggae. Oh yeah reggae. Oh yeah reggae. Reggae ora kaya wong penake kaya ngene rasane. Gue enggak doyan reggae. Moto seh. Tapi sangat gila menggaulinya. Gue enggak suka reggae. Tapi sangat gimbal menggilainya. Setiap hari mencuci otak, setiap malam mengalir dalam darah, setiap hari getarkan jiwa, setiap saat gimbal di hati.